Artinya ada apa? Karena takbir-takbir, baik takbiratul ihram seperti yang dibicarakan ini, demikian juga takbir handak ruku atau takbir handak iktidal. Iktidal kan mengangkat juga. Nah itu. Atau takbir mengangkat tangan waktu berdiri kepada rakaat kedua. Semua itu caranya mengangkat tangan nang kaya takbir ini. Minta tak itu nang afdalnya. Wa yang bagi ayam dura kubaila rab iwa takbiri ila mawdi sujudihi wa yutriqa ra'sahu qalilan. Dan sayugianya bahwa memandanglah ia sebelum mengangkat dua tangan dan membaca takbiratul ihram, matanya sugianya memandang ke tempat sujudnya serta menundukkan ia akan kepalanya sedikit saja. Jadi jangan target minto, penggulu harus tunduk. Tapi sedikit aja lah, mau tunduk benar, itu ngarannya sakit penggulu. Tapi ini sugianya, artinya bukan sunat, tapi sugianya. Wayarfa'a yadaihi, mengangkatlah ia akan dua tangannya kadalik seperti kaifiat yang di atas, indar ruku waktu hendak turun ruku. Jadi hendak ruku diangkat dua tangan dulu, hanya ruku mengangkatnya seperti aturan yang di atas tadi. Nah itu. Jadi kada mau kita mengangkat tangan Allahu Akbar lalu hendak sini. Lalu hendak ruku dilapas benar aja. Hendak ruku dilapas ya tangan, jangan angkat dulu. Nah itu. Rasulullah nang kaya itu. Jadi kita tuh ingat oh kaya ini Rasulullah. Nah itu. Akhirnya kena apabila kaya ini Rasulullah, kaya ini Rasulullah, kaya ini Rasulullah, akhirnya kita itu hilang nang ada itu Rasulullah. Andaknya di hati dan di pikiran kita. Apabila sudah hati kita dan pikiran kita penuh dengan Rasulullah, itu makom ngarannya cinta kepada Rasulullah. Nah itu. Apabila sudah cinta kepada Rasulullah, baru mencapai iman yang sempurna. Karena kada sempurna iman seseorang kecuali Rasulullah lebih dicintainya daripada yang lainnya. Jadi hadis nang kada sempurna iman seseorang kecuali mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Ini bukan seperti bapander nyamannya. Kada kawa lamun kada pas dulu lawan Rasulullah anggota zahir ini. Kemudian hati mahayalkan akan Rasulullah itu. Kena dibari imbalan dari Allah fana pada Rasulullah. Sehingga rasa hilang diri kita hanya yang ada Rasulullah. Jadi hancur diri kita di dalam Rasulullah. Nah, baru mencapai derajat iman yang sempurna. Maka itulah tujuan orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu masuk di dalam Rasulullah. Lakin yusannu an yakuna ibtida'ur rab'i wa huwa qa'imun ma'abtida'i takbirihi. Fa'idha hadha kaffahu mangkibaihi inhana. Tapi disunatkan bahwa keadaan mengangkat tangan pemulaannya apabila kita berdiri, baimbai lawan memulai takbir. Jadi mengangkat tangan di waktu hendak ruku itu rahatan kita berdiri. Situ mulai mengangkatnya. Nah, baimbai lawan Allahu Akbar ruku. Nah, pahamlah. Ya kan tangan kita di sini, kalau kurang nak ruku itu kan tangan di bawah dada di atas pusat. Nah, lalu hendak ruku. Nah, lalu mengangkat dua tangan ini sampai ke bujur telinga tadi, baimbe lawan muntung membaca Allah. Allahu Akbar. Amin. Jadi Allahu Akbar baimbe keluarnya. Mengangkat nih baimbe lawan Allahu Akbar, baimbe lawan muntung membaca takbir. Nah, apabila bapintangan dua tapak tangannya akan dua bahunya, baru inhana, baru batunduk ia ruku. Jadi apabila sudah beda mintu tangan, nah rahatan mintu tadi, nah lalu Allahu Akbar, apabila sudah mintu hanya ruku. Nah, ini kebanyakannya mintu nah Allahu Akbar, jadi mintu aja kadang sampai ke atas mintu nah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu menyembah nyamuk. Allahu Akbar. Maka jadi imam juan ini iya. Sudah dipenderi jangan dulu tampil lamun baluman cukup. Tukang nyanyi aja kada mau tampilnya, kecuali ujar palatihnya nyawa tampil. Sedikit aja. Nih nang di atas anun ini nah di atas kelubung mata nah sedikit aja kurang nyarak. Kada mau si pelatih menyuruh tampil. Amunnya sudah nang artinya siapa dia? Niat dan niati. Oh, inya keluar itu cukup sudah lawan lenggang lenggoknya. Nah, lawan pupurnya. Nah, lawan gincunya, lawan habang anum di pipinya, nah, lawan celaknya, lawan tulis taningnya, masya Allah, lawan gincu nang di atas kelubung mata. Oh, jadi iya benar burung bentiungan. Oh, itu. Lalu belenggang aja burit enggak. Lalu mulai aja tak. Sepatu biru apa gunanya? Wah, kada gampang. Suaranya dilajari sudah. Tangannya terlajar. Nah, itu lagi. Lalu bampik aja tak. Hanyar mulai ada dulu diatur, ada ilmunya, kan langsung barang pang. Nah, itulah tadi ya, penyanyi kita terkenal, Niyadiniyati. Dan akan menyusul pula yang tidak asing lagi. Siapa? Iya tuh, Dewi Purnama. Maju tulang, nih, senyumannya, uja, kada gampang. Ajarilah aku mencintaimu. Kada gampang, tampil tu udah. Nah itu waktu takbir dan waktu hendak ruku. Kemudian wa indal i'tidali, waktu i'tidal bangun dari ruku, sunat juga mengangkat kedua tangan seperti tadi juga. bi an yakunar rab'u ma'abtida'i rab'i ra'sihi wa yastamirra ila intihaihi, bahwasanya mengangkat tangan tadi ba'imba Allahu Akbar waktu iktidal, sehingga meneruskanlah ia akan Allahu Akbar sampai pahabisan iktidalnya. Nah, jadi handak iktidal Allahu Akbar, entah cagat sudahnya bertamuntungnya apabila bercagat tak. Wa indal qiyam min at-tasyahhudil awwali, dan lagi sunat mengangkat dua tangan beimbai lawan takbir pada ketika berdiri dari tahiyat awal. Nah itu jadi berarti rakaat yang ketiga minta tak. Nah, jadi rakaat yang ketiga Allah Akbar tangan minta rakaat ketiga. Lamun berdiri rakaat ketiga handak kepada rakaat keempat, jangan berangkat tangan minta, jangan. Ini kada saban kalian berangkat tangan terus. Nah, ini ngarannya sambarang kada baatur. Kenapa jadi samunyaan itu? Nah, disuruh kaifiatnya lil ittiba'i fil kulli, semata-mata karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya jangan lepas dari Rasulullah. Mengikut kepada Rasulullah dapat cintanya Allah, dapat keampunan Allah. Fa idza faragha min at-taharrumi lam yastadimir rab'a, apabila selesai ia daripada takbiratul ihram, janganlah mengakalkan ia akan mengangkatnya. Jadi apabila Allahu Akbar, jangan baandakan aja, jangan. Bal likaroh hati karena makruh. Bal hatta yadahu ma'antiha ittakbiri kama marra tahta sadri wa fawqa surrati, bahkan menurunkan ia akan tangannya ba'imba lawan pahabisan takbir lidahnya bagaimana yang sudah diatur, di bawah dadanya di atas pusatnya. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, tangan ini diturunkan. Nah, andaknya di bawah dada di atas pusat. Ini andaknya nih. Ini banyak juga nang salah. Sekalinya nang Allahu Akbar, ini ngarannya di atas dada. Ada juga pulang nang sebutinnya Allahu Akbar. Nah, itu di bawah pusat. Nah, ini di bawah dada. Nah, itu di bawah dada. Nah, lalu di atas pada pusat mintu ta. Kenapa? Lil ittiba, supaya mutaba'ah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa aula min irsalihima, maka cara ini lebih aula dari melapas kedua tangan. Ini ada juga madhab namanya itu Allahu Akbar dilapas ya, bokujuran. Itu kurang aula, nang aulanya itu diandak di sini. Nah, entah. Summa limbah sudah dilapas, roddihima ila tasadri, lalu diangkat pulang ke bawah dada. Ini kurang aula. Artinya mintu na Allahu Akbar, langsung maandak di bawah dada di atas pusat. Ini nang lebih aula. Adapun nang kedua kada aula nini, mintu na Allahu Akbar turunakan dulu. Mbak turunakan hanya angkat pulang. Nah, turun dulu hanya dinaikkan pulang. Itu kurang aula. Wa qabada bi kaffi yadihi al-yumna wa asabiha ku'a yadihi al-yusra, wa huwa al-azmul ladzi yali ibhamal yadi, dan mengacak ia akan tapak tangannya yang kanan beserta jari-jari tapak kanan akan cupuan tangan kirinya, yaitu tulang yang menggiring akan ibu tangan kiri. Nah ini nah ngarannya kok ini nah. Nah, wa awwala sa'idi, dan permulaan pegalangannya ini nah. Jadi mintuna ini nah. Ibu jari tangan kanan mengacak ke buku tangan ini nah. Nah, adapun dua jari tangan kanan, nah itu kelingking dengan jari manis, ini mengacak akan buku nang di sini yang disebutinnya di bawah ini. Jadi mintuna nah dua ini nah nang sebuting ini nah ini nah ke sini, lalu dua ini ke atas pegalangan nah ini nah minta. Melihat aja kelak nah. Ini nah, sini anaknya nah. Nang dua di sini, ini di atas pintu nah. Nah itu caranya tak. Ada nang kada menurut Nabi, sekehendak inya, nah aja. Ada nang sebet lagi, nah aja orang kedinginan nenek. Nang kebanyakan lepas jawab dari Nabi, Allahu Akbar nah aja. Nah. Kacakannya jadi imam juga kayak ini. Bari malu banar. Ya Allahu Akbar nah. Andakannya nah. Nah itu. Di tengah-tengah bujur-bujur. Nah di tengah-tengah. Jadi ini nah, tangan nang kanan ini nah. Pintangannya pas bujur hati. Ini hati di sini nah. Hati di sini nah. Jadi nah pas kalau kita bujur hati, ini ujung ini nah bujur hati anak nah. Bujur hati sebelah kiri ini nah, ini hati nah sini. Minta tak nah. Nah. Ini tulisannya isyarat alif lam lam ha Allah. Jadi mah andaknya minta aja nah, lawan tangan caranya minta. Artinya ya Allah pelihara akan hati ulun, jangan ingat lawan nang lain, supaya ingat lawan pian aja hati ulun. Nah, di tengah mah andaknya nang mintu nah. Nang banyak orang sembahyang mintu Allahu Akbar. Ini orang hendak mencabut paranggayang. Jadi imam juga nang kayak ini ngalih hae. Anu sekahandak sembahyang itu jangan sekahandak, ada aturannya seperti Rasulullah. Itu nang ditulis ulama-ulama dalam kitab nih. Caran itu nah. Wa ba'dar rusgi, dan sebahagian rusuk. Minta. Sebahagian rusuk ya anu nih pegalangan. Maita wa huwal mifsalu bainal yadi wasa'id, arti mifsal itu yaitu antara tangan dan pagalangan. Itu ngarannya anu rusuk. Nah, lain tulang rusuk lain. Ini nah. Cupuan ini nah, cupuan ini nah. Nah, ya mintu tadi nah, ini kan cupuan nah. Nah dikacak kobabok artinya mengacak. Nah ini di atas nih Pak. Wa hikmatu dzalika an yakuna fauqa asrafil a'dha wa huwa al-qalbu. Dan bermula hikmatnya yang demikian cara bahwa keadaan kedua tangan tadi di bawah anggota yang paling mulia wa huwa yaitu al-qalbu hati. Hati itu paling mulia dari anggota kita nang tujuh. Nah, jadi alladhi huwa mahallun niyah wal ikhlasi wal khusyuh, yang hati itu wadah niat, wadah ikhlas dan wadah khusyuh. Lalu ujar Imam Syarwani, pekerjaan seperti ini menyalahi lawan kebanyakan pekerjaan penuntut ilmu, yaitu menjadikan dua tapak tangan ke jihad kiri dan memintangakan akan dua tangan itu kepada hati. Nah ya nang mintu tadi, nang ya banda orang nak mencabut parang tadi. Banyak nang kaya ini orang nang tolabah mengerjakan, Allah Akbar, nah jar. Banyak kesirin padahal ini salah. Ini sudah diucapkan sirin nih oleh Imam Syarwani. Kalau diandak ke sini, nah itu, nang kiri kemana andaknya? Nang kiri, ke sebelah kiri juga. Maka nang diandak ke sebelah kiri, tangan kanan, tangan kirinya minto. Nah, ya kalau tah, jadi di tengah-tengah artinya. Itu, jangan teka minto. Itu ngarannya tangan kiri nang diandak ke sebelah kiri. Urang nang pintangan kabujur hati tadi, nang kanan ini aja, nang di atas. Nang di bawah tetap ke sebelah kanan juga. Nah, itu lainnya. Sebelah kanan tak, sini sebelah kiri. Nah, nang di sebelah kiri ini hati. Walhasil lamun kada praktiknya ini kada belajar lawan ahlinya. Kitab ini hanya teori, praktik itu adalah guru. Wal adatu inna manih anna manih anna manih tafadha ala syai'in, menurut adat orang yang menjaga nang apa aja niscaya ja'ala yadahu alaihi, menjadikan ia akan tangannya di atas sesuatu itu. Bujurkah? Lamun kita tak hendak memelihara, napakah mesti kita pingkuti lontangan naja? Nangka itu juga memelihara hati, dah dipingkuti lontangan. Nah iya tadi, nah minta nah, mingkuti hati ini nah, lontangan kanan nah. Entah. Itu artinya memelihara hati. Waqila yabsutu asabi'aha fi ardil mifsal, menurut kaul dhaif, nah mahurai ia akan anak jarinya semuanya adalah di patangahan cupuan. Ini dhaif ini lamun mintuna mintu jadi samunyaan jari ini baandak di atas cupuan. Nah minto, nah minto ini dhaif ini nek. Nang afdolnya, muktamadnya, nah itu dua di bawah cupuan sini, sebuting di atas cupuan ini, dua pas baandak bakujur di sini, nah di atas apa? Nah itu nang afdolnya. Nah, ada ini dhaif ini nang semunyaan ba andak mintu nang mintu aja nah kadada mengikuti itu nah kadada nah mengikuti ini kadada ba andak mintu aja ini kada muktamad au yansuruha saubas sa'id atawa mahuraikan ia akan anak jarinya di pagalangan. Nah ke pagalangan kada di sini kada di pagalangan ini kada abdal. Wa yusannu lil musalli nadru mawdi'i sujudihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu aja dulu yang sunatnya kita baca.